Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين رحمني رحمه الله جميعا. Tidak lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan amalan-amalan ketaatan, begitu pula bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari risalah Syarah Al-Qawaid Al-Arba', penjelasan terhadap empat kaidah yang disyarah oleh Asyik Tur Sori Fauzan Hafizullah Ta'ala wa Rahmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari beliau, yakni Asyik Tur Sori Fauzan, berkaitan dengan ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Rabb yang menciptakan kita di muka bumi ini. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita melainkan demi suatu tujuan yang mulia, yakni untuk kita benar-benar merealisasikan ubudiyah kita, beribadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan inti dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya ialah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika Allah menciptakan kita, yang mana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukanlah menunjukkan bahwa Allah itu butuh dengan ibadah kita. Ya, segala jenis ibadah, apapun ibadah tersebut, baik ibadah berkaitan dengan anggota badan kita atau ibadah yang berkaitan dengan harta kita, semuanya tidak Allah perintahkan kepada kita bukan berarti menunjukkan bahwa Allah itu butuh dengan ibadah kita. Kenapa? Karena dilihat dari ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka kemanfaatannya itu kembali kepada hamba itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan makanan, ya, karena Allah yang memberikan makanan. Allah tidak butuh dengan harta kita, karena Allah adalah Al-Razzaq yang memberikan rezeki. Namun Allah memerintahkan untuk kita beribadah dengan harta kita, bersedekah, berinfak, zakat. Begitu pula dengan anggota tubuh kita, semuanya itu ialah untuk kemaslahatan, kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, maka sangat salah ketika ada orang-orang yang merasa dia sudah banyak berkorban, mengeluarkan harta untuk berinfak, bersedekah dalam pembangunan masjid contohnya. Ya, dia menganggap bahwasanya dia telah berkorban sangat banyak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta yang kita miliki, begitu pula jiwa kita, ini tidak cukup untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita mampu mengerjakan ibadah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Entah itu beribadah dengan harta kita atau beribadah dengan tubuh kita, mengerjakan sholat, berpuasa, zakat, bahkan melakukan ibadah haji atau umrah, tidak mungkin kita bisa mengerjakannya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang kita miliki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepantasnya bagi seorang ketika dia beribadah atau Allah mudahkan dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang agung seperti ibadah haji, umrah. Kemudian dia menyombongkan dirinya dengan ibadah tersebut dan merendahkan orang lain. Ini merupakan perkara yang tidak terpuji. Nah, karena tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan semua itu membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita di muka bumi ini, dan itu merupakan nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini, menjadikan kita terlahir di dunia ini. Ini merupakan nikmat. Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ibadah itu kembalinya kepada diri kita sendiri manfaatnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ketahuilah anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, bahwa yang namanya ibadah itu tidaklah dikatakan sebagai suatu ibadah kecuali bersama dengan ibadah tadi tauhid, atau ada pada ibadah tersebut yang namanya tauhid. Nah, jadi tidak semua ibadah, ya, kita memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, tapi ibadah yang seperti apa? Ya, ternyata yang dimaukan dengan ibadah itu ialah ibadah ma'at tauhid, ibadah yang padanya terdapat yang namanya tauhid. Nah, mengesahkan Allah dalam ibadah tersebut. Beliau katakan, kama anna sholat la tusamma sholatan illa ma tuhar. Sebagaimana ibadah sholat. Ibadah sholat ini tidaklah dikatakan sebagai ibadah sholat kecuali apa? Padanya terdapat taharah. Jadi seseorang walaupun dia mengerjakan sholat, kalau dia tidak taharah sebelumnya, tidak bersuci, apakah dikatakan ibadah? Tidak. Sholatnya tadi tidak dikatakan ibadah. Kenapa? Karena kosong dari yang namanya taharah. Taharah ini merupakan syarat dari sholat. Sebagaimana ibadah pada umumnya harus ada pada ibadah itu yang namanya tauhid. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang paling penting di samping kita banyak dalam beribadah, di sana ada perkara yang paling penting untuk diperhatikan untuk kita, yakni melihat kembali apakah ibadah kita ini, ibadah yang kita kerjakan, sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh mereka para sahabat atau tidak? Ini adalah sesuatu yang paling terpenting di samping kita banyak dalam beribadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya melihat dari banyaknya ibadah kita, tidak. Namun yang Allah lihat ialah ibadah yang terbaik yang kita miliki, yakni ibadah yang sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perkara yang paling penting dalam ibadah ialah seseorang mengetahui tentang ibadah yang dia kerjakan, apakah ibadah tersebut sesuai dengan perintah Allah atau tidak, apakah ibadahnya tersebut sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini merupakan perkara yang wajib untuk diperhatikan oleh setiap kita kaum muslimin di dalam beribadah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita beribadah menurut ya keinginan kita sendiri. Nah, karena ibadah itu memiliki peraturan, ketentuan. Nah, ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti akan disebutkan oleh beliau ya, syarat suatu ibadah itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Beliau mengatakan, ketahuilah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya yang namanya ibadah itu tidaklah dikatakan sebagai ibadah ya, atau yakni tidak dianggap sebagai ibadah kecuali apa? Pada ibadah itu ada yang namanya tauhid. Sebagaimana sholat, ibadah sholat, seseorang tidak akan dikatakan sebagai dia orang yang mengerjakan ibadah sholat kecuali kalau dia apa? Taharah sebelumnya. Dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, "Idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartani idza ihtalla syartun min asyartaini batalat." Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan, apabila engkau telah mengetahui ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan diri Yani setelah kita semua mengetahui bahwasanya Allah itu menciptakan diri kita, ini ialah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau katakan yang namanya ibadah itu tidaklah dikatakan sebagai ibadah yang benar, sahihah, atau yardah Allah, dan juga ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada ibadah tersebut terpenuhi padanya dua syarat. Yani beliau akan sebutkan kepada kita, ya, syarat ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana kata beliau, pada ibadah itu ada dua persyaratan agar ibadah seseorang itu benar dan diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua syarat padanya. Yang mana kata beliau, idza ikhtalla syartun min asyartaini baqalat. Kalau seandainya salah satu dari syarat ibadah tadi hilang, maka ibadah tersebut menjadi batal. Yang ibadah tersebut apa? Rusak, tidak sah. Nah, apakah syaratnya? Beliau katakan asyartul awal. Adapun syarat yang pertama, syarat agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang benar, kata beliau yang pertama ialah an takuna khalisatan liwajhillah. Ketika seseorang mengerjakan suatu ibadah, hendaknya dia mengerjakan ibadah tersebut khalisatan, ikhlas, ya, liwajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika dia mengerjakan ibadah tersebut, benar-benar dia mengharapkan pahala di sisi Allah, ya, mengharapkan balasan di sisi Allah atas ibadah yang dia kerjakan. Tidak ada niatan yang lain. Laisa fiha syirkun, dan ibadah yang dia kerjakan tadi tidak dicampuri dengan kesyirikan. Nah, ini syarat yang pertama agar ibadah seseorang itu benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika dia mengerjakan ibadah tersebut, haruslah yang dia niatkan tujuannya dalam dia mengerjakan ibadah itu ialah mengharapkan pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dicampuri dengan niatan-niatan yang lainnya atau dicampuri dengan kesyirikan. Nah, di antara bentuk syirik atau dikatakan sebagai syirkun khafi, syirik yang samar, atau syirkun asghar, syirik kecil, ialah ar-riya was-sum'ah. Seseorang dalam beribadah dia riya. Apa itu riya? Dia beribadah, ya, agar dilihat oleh orang lain. Biar orang lain tahu, ini loh saya ibadahnya begini, nyumbang besar untuk masjid contohnya. Supaya orang lain melihat dia nih, ternyata orang ini sumbangannya lebih besar. Sehingga orang-orang memuji dirinya. Ini namanya riya di dalam ibadah. Ya, tercampuri dengan kesyirikan. Syirkun asghar. Tidak murni lagi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, rusak ibadahnya. Atau dicampuri dengan yang namanya sum'ah. Dia beribadah supaya apa? Didengar oleh orang lain. Nah, dia ketika membaca Al-Quran diperbagus. Ketika ada orang, diperbagus suaranya, diperindah. Nah, atau ketika dia mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, demikian tercampuri niatan yang tadinya beribadah hanya untuk Allah, dicampuri dengan niatan-niatan yang lainnya. Ini juga merupakan perkara yang merusak ibadah. Maka ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut dikatakan ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, manakala ibadah itu dikerjakan hanya semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tercampuri dengan yang namanya kesyirikan. Fa in khalaqaha syirkun batalan. Maka apabila ibadah yang dikerjakan oleh seseorang ini dicampuri dengan yang namanya kesyirikan, batalan, maka akan batal, hancur ibadah tersebut. Yakni apa? Tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ibadah tersebut, ya, dan sebesar apapun kemampuan atau pengorbanan dia dalam beribadah, kalau dicampur dengan kesyirikan, maka menjadi ibadahnya itu hancur, rusak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan contoh seperti al-tahar. Seperti apa? Tahar, bersuci. Ya. Bersuci sebelum sholat. Idza khalaqaha hadatsun batalat. Yang mana yang seseorang ini sebelumnya dia telah bersuci, tahar, kemudian dia berhadats, apa yang terjadi? Batal taharnya. Batal wudhunya, ya kan? Nah, demikian pula kata beliau, kadzalika idza abadallaha tsumma asyrakta bihi batalat ibadatak. Demikian pula, ya, ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu campuri ibadah yang kamu kerjakan tadi dengan kesyirikan. Kamu beribadah, tapi kamu juga berbuat syirik. Nah, maka kata beliau, batalat ibadatak, batal ibadah, hancur ibadah. Ya, dan ibadah ini mananya umum semua. Kalau seandainya tadi syirik di situ adalah syirik asghar, maka menghancurkan ibadah yang dikerjakan tadi dicampur dengan kesyirikan. Tapi kalau yang dikerjakan syirikun akbar, syirik besar, hancur semua ibadahnya. Mau ibadah puasa, zakat, haji, ya, jihad, kalau dicampuri dengan yang namanya kesyirikan, syirik yang menjadikan dia keluar dari agama Islam atau yang membatalkan keislaman dia, maka ibadah tadi semuanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk. Allah katakan la yahbatanna. Di sini dalam ilmu bahasa Arab terdapat dua penekanan, lam ibtidah dan nun taukid. Ya, kata Allah, la yahbatanna 'amaluk. Pasti benar-benar dan sungguh-sungguh akan batal amalan. Di sini Allah tidak menyebutkan amalan yang mana. Malahnya apa? Umum. Semua amalan dikerjakan, ya, semuanya hancur. Dikatakan apa? Kesyirikan yang engkau kerjakan. Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau nanti di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi? Sudah beribadah, ya, waktu yang diluangkan, tenaga yang dihabiskan, harta yang dihabiskan, ternyata hancur, tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Kesyirikan. Nah, maka ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat yang pertama. Syarat agar ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang benar dan diterima diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kita mengerjakan ibadah harus benar-benar niatnya ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari sisi Allah atas ibadah yang kita kerjakan, tidak dicampuri dengan niatan-niatan yang lainnya atau dicampuri dengan kesyirikan. Asyaratul dani. Adapun syarat yang kedua, syarat yang kedua agar ibadah kita itu menjadi ibadah yang benar dan juga ibadah yang diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika kita beribadah hendaknya kita mengikuti, ya, mencontohi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ya, yakni di samping kita tadi harus ikhlas, jujur dalam beribadah hanya mengharapkan ridha Allah, ternyata di dalam beribadah itu bukan hanya beribadah demikian saja sesuai dengan keinginan kita, namun kita harus beribadah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Kita sholat sebagaimana Nabi sholat. Kita puasa sebagaimana Nabi berpuasa. Kita melakukan haji atau umroh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau haji. Itu namanya apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ya, ini syarat yang kedua. Mencocoki atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, tidak boleh bagi seseorang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan ibadah-ibadah tertentu. Ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Harus lihat, kamu melakukan ibadah ini pernah enggak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, ternyata tidak. Itu bukan ibadah. Ya? Itu bukan ibadah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dikerjakan oleh seseorang dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Nah, beliau katakan, fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilah marfudah. Maka jenis ibadah apapun itu, ya, kata Syekh Ibnu Fauzan, jenis ibadah apapun itu, kalau seandainya pada ibadah tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, atau tidak diperintahkan oleh Nabi SAW pada ibadah tersebut, fa innaha batilah wa marfudah. Maka ibadah tadi yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak ada bimbingan dari Nabi, atau Nabi tidak mengerjakannya, itu adalah ibadah yang batil, ibadah yang batil, marfudah, dan juga ibadah yang tertolak. Ya, jadi dalam beribadah tidak sembarangan kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Tidak boleh seseorang membuat ibadah sendiri-sendiri. Nah, namun harus kembali dalam beribadah kepada Allah, itu harus kembali kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah menutus Nabi itu apa? Untuk kita mengikuti Nabi dalam beribadah. Apa jadinya kalau seandainya seseorang beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri? Maka akan terjadi banyak kerusakan dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan perbaikan, namun kerusakan. Nah, maka jenis ibadah apapun itu, kata beliau, kalau seandainya tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak ada tuntunannya dari Nabi dalam ibadah tersebut, maka ibadah tersebut apa? Batil dan juga apa? Marfudah, tertolak. Kenapa dikatakan batil dan juga marfudah, tertolak? Li'annaha bid'atun wal khurafah. Dikarenakan ibadah tadi dikatakan sebagai ibadah yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang diada-adakan. Ya. Ibadah yang tidak ada tuntunannya. Yang dibuat oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khurafah dan juga dikatakan sebagai ibadah khurafah. Ya, buatan-buatan manusia. Nah, maka ibadah-ibadah yang bid'ah tadi, ibadah-ibadah yang khurafah tadi, kita akan mendapati pada ibadah-ibadah tersebut itu sekian macam kemudaratan, mafsadat, kerusakan, kerugian bagi orang-orang yang mengamalkan, memberatkan mereka, menghabiskan harta mereka. Kenapa? Karena tidak datang dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walihada, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan," barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, amalan apapun yang diamalkan oleh dia, "Laisa 'alaihi amruna," yang mana pada amalan tersebut ya tidak ada bimbingan dari kami. Nah, tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa raddun." Maka amalan itu raddun. Amalannya menjadi amalan yang tertolak. Ini hadisnya sahih. Ya. Dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bisa dilihat dalam Sahih Muslim hadis nomor 1718. Buka dalam Sahih Muslim. Nah, jelas-jelas Nabi mengatakan demikian. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami, bimbingan dari kami, yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Maka amalan itu tertolak. Apa amalan yang tertolak? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang tidak diterima oleh Allah adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Apakah amalan yang tertolak merupakan amalan yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi umat? Tidak. Nah, segala sesuatu yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dan mesti padanya terdapat kerusakan. Nah, wa bi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang dia mengadakan fi amrinya dalam urusan kami, yakni dalam agama, ya, "ma laisa minhu," yang kami tidak mengajarkannya, yakni dibuat oleh dia suatu amalan, dia buat amalan itu seakan-akan adalah amalan dari agama Islam, amalan yang diajarkan oleh kami, tapi ternyata tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tanda saudara, fahuwa raddun, maka amalan tersebut amalannya apa? Tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kedua ini bisa dilihat ya dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 2697 dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Nah, dua hadis kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis yang pertama menjelaskan tentang orang-orang yang beramal. Yang kedua, orang-orang yang membuat amalan. Maka amalan yang tidak ada tuntunannya, atau orang-orang yang membuat suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya tertolak, batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam dua hadis ini, dan kedua hadis adalah hadis yang sahih. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, "Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka harus ada dalam ibadah yang kita kerjakan itu muwafiqatan, kecocokan, lima jaa bihi Rasul, dengan apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni harus ada dalam ibadah yang kita kerjakan, ibadah apapun itu, tuntunannya, ajarannya, bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan, la bihtisanat, la bihtisanatin nas wa niyatihim wa maqasidihim. Dan yang namanya ibadah itu tidaklah dengan anggapan baiknya manusia. Oh, kalau kita mengerjakan ini baik ini, yang bagus ini. Bukan demikian ibadah. Ya. Ibadah itu bukanlah dibangun di atas anggapan baik manusia, bukan. Nah, karena ibadah itu datangnya dari Allah, perintah dari Allah. Seseorang itu mengerjakan perintah dari Allah dikatakan apa? Ibadah. Maka tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perasaan anggapan baik diri kita. Tidak bisa. Wa niyatihim, atau dengan niat baik kita. Seperti apa? Yang dilakukan oleh Bang Pitul, ya, ingat pelet Bang Pitul, si Pitul. Dia merampok orang-orang kaya untuk apa? Niatnya apa? Baik, dibagikan untuk orang-orang miskin. Niat baik. Tapi apakah yang dia kerjakan tadi dibenarkan dalam syariat Islam? Tidak. Nabi tidak mengajarkan kita untuk merampok kemudian diimpakan kepada orang lain. Tidak. Ya, menunjukkan dalam beribadah itu harus kembali kepada bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita bangun suatu ibadah yang kita kerjakan di atas anggapan baik kita, niatan baik kita, atau tujuan baik kita. Tidak bisa. Karena yang namanya ibadah itu dikatakan ibadah, dan ibadah itu baik manakala ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, madama annaha lam yadulla alaiha dalil min asyar fa hiya bid'atun wa la tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li annaha maksiyah wa in da'ama annahu taqarrubun biha ila Allah azza wa jalla. Kemudian Syekh Dr. Shalih Fauzan beliau mengatakan, selama ibadah yang dikerjakan oleh seseorang tersebut, ya, yang dia anggap ibadah, yang tidak ada dalil darinya dalam syariat, yakni tidak ada dalam syariat Islam, Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang amalan yang dia kerjakan atau amalan yang dia buat tadi adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata beliau, fahiya bid'ah, maka amalan tersebut adalah amalan bid'ah, amalan yang dibuat-buat. Wala tanfa, dan sudah pastinya amalan tadi itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Bagaimana mendatangkan manfaat? Amalan yang dibuat oleh manusia itu sendiri bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa sahiba, tidak akan mendatangkan kemanfaatan bagi orang yang mengerjakan amalan tadi, yakni amalan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal tadurruhu li'annaha maksiat. Bahkan sebaliknya, amalan yang dikerjakan yang dibangun di atas anggapan baik, niatan baik, ya, namun tidak dibangun di atas syariat Islam, kata beliau, itu mendatangkan kemudharatan bagi orang-orang yang mengerjakannya, ya, dikarenakan amalan tersebut pada hakikatnya adalah maksiat, kemaksiatan. Nah, maka hati-hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam beramal atau di dalam beribadah. Jangan sampai kita beribadah ikut-ikutan dan semisalnya, tidak. Kewajiban bagi seorang muslim dalam beribadah, dia harus tahu, mengerti tentang ibadah yang dia kerjakan. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia kerjakan tersebut. Nah, wa in za'ama annahu taqarrubun biha ila Allah, ya, walaupun amalan yang dibuat-buat tadi, ya, itu dianggap oleh orang-orang yang melaksanakannya sebagai suatu amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap tidak dibenarkan. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pentingnya bagi kita untuk beribadah, ya, dibangun di atas ilmu. Nah, seseorang tidak akan bisa beribadah dengan benar dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ada? Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian beliau mengatakan, "Fala budda fil ibadah min hadaini syartaini." Maka harus ada di dalam ibadah yang kita kerjakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dua persyaratan ini. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani ikhlas di dalam beribadah hanya mengharapkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah mengikuti, mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Hatta takuna ibadatu sahihatan nafi'atan. Sampai dengan demikian ketika kita melakukan ibadah dengan ikhlas, ya, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, maka ibadah yang kita kerjakan tadi menjadi ibadah yang sahihah, yang benar dan nafi'ah li sahibiha, menjadi ibadah yang benar dan juga mendatangkan kemanfaatan bagi pelakunya, bagi orang yang mengerjakannya. Fa idza qala syirkun bagulat. Maka apabila ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itu dicampuri dengan kesyirikan, maka apa? Batalat, akan batal, rusak. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalil fa hiya batilun aidan. Demikian pula ketika amalan itu adalah amalan yang mubtada', yang dibuat-buat. Dikatakan dibuat-buat karena apa? Tidak diperintahkan oleh Allah dan juga apa? Tidak diajarkan oleh Nabi atau tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula ibadah tersebut adalah ibadah yang batil. Biduni hadaini syartaini la fa'idata minal ibadah. Maka suatu amalan, suatu ibadah yang kosong dari dua persyaratan ini, ikhlas dan mengikuti Nabi dalam ibadah, ketika seseorang mengerjakan suatu amalan kosong dari dua perkara ini, maka kata beliau, la fa'idata minal ibadah. Pada amalan ibadah yang dikerjakan tadi tidak ada fa'idahnya sedikit pun. Ya, karena ada ghairi ma syara Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ibadah yang dia kerjakan tadi adalah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima melainkan apa-apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya Al-Quran atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dua perkara yang penting untuk diketahui bagi kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat, ya, di dalam beribadah. Ibadah apapun itu harus ada padanya ikhlas, ya, bersih dari yang namanya kesyirikan. Kemudian ibadah tersebut juga harus mencocoki, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakannya, bukan ibadah yang dibuat-buat sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ahlul bidah. Nah, dan masih ada lagi penjelasan dari beliau, insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nakdabi huna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.